الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. إن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Hasyr. Yang terakhir adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 6 dan ke 7. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alaihi min khailin wa la rikab. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Dan apa-apa yang Allah kembalikan kepada Rasulnya, ya, berupa harta baik, minhum, dari mereka, yakni Yahudi Bani Nadir, فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ. Maka sesungguhnya kalian tidaklah memacu padanya berupa kuda maupun hewan tunggangan. Siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Maka pada ayat tersebut, sebagaimana kemarin kita baca dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, ya, tentang makna demikian, bahwa al-fayd yang sebagaimana terjadi pada Ghazwah Bani Nadir didapatkan dari hasil mereka menyerah dan tanpa pertempuran langsung, ya, meskipun sesekali dari jarak jauh mereka melempari sesuatu dan kaum muslimin menebang pohon dan membakarnya, ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala saat itu. Dan kemenangan muslimin Allah Subhanahu wa taala jadikan sebabnya adalah berupa adanya rasa takut yang Allah berikan ke kalbu-kalbu mereka. Sebagian menyebutkan min haibatir rasul, karena wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu gentar mereka. Dan ini juga membenarkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu bi-ra'd mas'ala a'da'i masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan terhadap musuh-musuhku dengan diberikannya rasa takut kepada mereka sejauh perjalanan 1 bulan. Mereka sudah gentar. Dan karenanya mereka kemudian menyerah dan bersedia untuk meninggalkan Madinah, kampung halaman mereka, meninggalkan benteng mereka, dan meninggalkan aset mereka, kecuali hanya apa yang mereka pilih, yang bisa mereka bawa seberat muatan unta. Mereka pilih dari harta yang mereka maui, selebihnya mereka, maka mereka tinggalkan. Maka apa yang mereka tinggalkan itulah hey. Ya. Apa yang disebutkan di sini wa ma afa Allah ala rasulihi. Ya. Dan apa yang Allah berikan kepada rasulnya berupa harta baik. Ya. Dan secara bahasa kemarin disebut adalah yaitu kembali, karena itu kembali kepada yang lebih berhak. Ya. Summiya fai'an li'annahu raja'a minal kuffar alladzina hum ghairu mustahiqqina lahu ilal muslimin alladzina lahumul haqq al-awfar fi. Seperti kata Syekh Sa'di yang lalu disebut fai', ya, kembali, karena itu kembali dari orang kuffar yang mereka kurang berhak, tidak berhak, ya, mengatur aset tersebut, kembali kepada muslimin yang mereka memiliki hak yang lebih besar. Ya. Karena kaum muslimin, ya, menggunakannya pada perkara taat ataupun perkara-perkara yang dimubahkan, dibolehkan dalam syariat. Ya. Sementara al-kuffar, ya, dengan banyaknya dikuasai harta pada mereka, maka menimbulkan al-madarat. Dan terkadang mereka gunakan demikian pula untuk menyebarkan keyakinan mereka ataupun menghalangi, merintangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan tentang hukum fai' tersebut adalah ala rasulihi, terhadap rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan diperjelas di ayat yang setelahnya, dan ini sebagai revisi juga dari apa yang kita sebut di pertemuan yang lalu. Di ayat yang berikutnya pada ayat ke-7 disebutkan ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Dan apa-apa yang Allah berikan berupa fai tersebut terhadap rasulnya min ahlil qura, dari para penduduk kota-kota. Ya, ini hukum umum. Kalau tadi terkait dengan ghazwah Bani Nadir. Ya. Dan yang sekarang ini disebutkan hukumnya umum. Dan kemarin kita sebutkan bahwasanya fai' pada ayat yang pertama, ayat ke-6, itu fai' itu sendiri, ya. Sementara fai' pada ayat yang setelahnya kita sebutkan kemarin ghanimah, gitu ya. Enggak salah kan sempat kita sebutkan demikian. Nah, kenapa? Karena kita baca di sini Syekh menyebutkan ini mirip dengan ayat dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusah. Ketahuilah apa yang kalian dapatkan berupa ghanimah dari sesuatu apapun, maka itulah milik Allah khumusah, seperlimanya, walil rasul, walidzil qurba, wal yatam, wal masakin, wa bisabil. Dan juga untuk rasul, kerabat, orang anak yatim, orang miskin, dan anak jalanan, ibnu sabil. Nah, namun setelah kita lihat demikian, kita juga sempat terlupa bahwasanya apa yang disebut annama ghanimtum ini, meskipun menyangkut padanya ghanimah, tetapi yang dimaksud adalah seperlimanya. Dan ini akan kita bahas, ya, insyaallah terkait dengan hukum-hukum perbedaan antara fai' dengan al-ghanimah selain sebab didapatkannya. Kemarin kita sebutkan al-fai', ya, didapatkan tanpa ada perlawanan berarti. Adapun ghanimah itu ukhida min mali kuffar qahran, didapatkan, diambil dari harta kafir secara, ya, qahran. Betul-betul ada perlawanan dan mereka kalah, didapatkanlah ghanimah itu. Dan itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang disebutkan yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Salah satunya beliau mengatakan wa uhillat li al-ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. sehingga ghanimah pada umat terdahulu diharamkan, tidak boleh diambil. Adapun pada umat ini Allah kecualikan dan Allah istimewakan dan Allah bolehkan. Adapun terkait dengan jihadnya melawan kufar, ini bukan khusus hanya pada umat ini. Syariat para nabi terdahulu pun ada jihad. Jangan disangka jihad itu hanya pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan jihad pun dengan dawabitu syar'iyyah, patokan-patokan syariat, ya. Bukan awal pertama yang ditawarkan selalu perang-perang dan perang, bukan. Ya, tetapi ya dakwah dan dengan damai dan beberapa hal, sampai pun kalaupun terjadi maka harus perang, maka itu dengan ketentuan-ketentuannya. Dan jihad ini ada pada syariat para nabi yang terdahulu. Nabi Dawud ya melakukan jihad, Sulaiman sampai mendatangi negeri kerajaannya Malikatus Saba, ya, negeri Saba dengan ratunya yang sering disebut orang Bilqis, ya. Meskipun penamaan itu dilemahkan oleh para ulama, tidak ada dalil yang sabit sahih, ya. Kalaupun ada mungkin Israiliyat atau yang semisal, namun Malikatus Saba jelas dia adalah ratu kerajaan negeri Saba dan disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan beberapa anbiya begitu pula melakukan al-jihad. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula. Hanya di antara beberapa perbedaan hukum-hukum jihad adalah di antaranya dihalalkan ghanimah untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalalkan untuk para nabi-nabi sebelumnya, begitu pula umatnya, ya. Dan diperjelas lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat rizqi tahta dhilali ruhi." Dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana ini Bani Nadir, dengan itu aset diberikan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi gunakan untuk menafkahi keluarganya selama setahun, ya. Nafkah keluarganya, istrinya banyak, naik banyak selama setahun, di antaranya ini dari Ghazwah Bani Nadir. Adapun pembagiannya, nah ini yang akan kita bahas, dan sebagiannya terjadi khilaf. Baik. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Rahimah Ta'ala tentang firman Allah ayat yang ketujuh, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli qura. Apa yang Allah berikan terhadap Rasulnya berupa harta fai min ahli qura, yang didapatkan dari para penduduk kota, yakni secara umum, ya, berlaku bukan hanya pada Bani Nadir, terhadap orang kufar dari harta mereka di berbagai penjuru wilayah. Falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Maka itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk para karib kerabatnya, dan demikian pula anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil, anak-anak jalanan. Agar supaya pakailah yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar supaya harta itu tidak berputar di seputar orang-orang kaya saja dari kalian, tapi juga didapatkan anak yatim, orang miskin dan seterusnya, padahal mereka orang-orang lemah. Tentunya keumuman anak-anak yatim, orang miskin, seringnya tidak, ya, tidak semua mereka bisa ikut sebagai prajurit muqatilin dalam jihad. Tapi atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, mereka sekalipun tidak ikut berangkat dapat bagian, ya. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini, maka Syekh Sa'di mengatakan, "Fa hukmuhu al-'am kama dzakarahu Allah fi qaulih." Maka hukumnya umum, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ini, "Ma afa Allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura umuman." Apa yang Allah berikan kepada Rasulnya berupa harta fai dari penduduk kota-kota, yakni ini bersifat umum. Sawa'un afa Allahu fi waqti rasulihi sallallahu alaihi wasallam au ba'dahu liman yatawalla min ba'dihi ummatahu atau ummatuhu. Liman yatawalla min ba'dihi ummatahu, ya, ummatahu. Maful bih. Sama saja, apakah itu di waktu ketika Allah berikan fai tersebut, di waktu saat masih hidup Rasulnya alaihissalatu wassalam, ataukah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penguasa, ya, yang memegang kuasa sepeninggalnya terhadap urusan umatnya, berlaku juga, ya, sebagaimana yang tadi, ya. Kemudian apa di sini bentuk hukumnya, siapa yang berhak mendapatkan harta fai? Allah katakan falillah. Jadi kelanjutan dari tadi ayat, ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura, dan apa yang Allah berikan kepada Rasulnya dari ahli al-qura, ya, falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, ya. maka itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Ada lima, lima pihak. Allah dan Rasulnya satu. Yang kedua dzul qurba, ya, dan itu dzul qurba. Dan yang ketiga al yatama, anak yatim. Ya, dan dzul qurba adalah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga anak yatim, yatama. Yang keempat anak miskin, masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil yang kelima. Falillahi walil rasuli walil dzul qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa hadhihi al ayah nadhiru al ayati allati fi suratil anfal. Maka ayat ini adalah, ya, kembaran daripada ayat yang ada di surat Al-Anfal, ya. Mirip, nadhir, adalah sebanding seperti ayat yang berada pada surat Al-Anfal. Nah itu kalau gak salah ayat 41, ya. Nanti mungkin dilihat lagi di surat Al-Anfal. Fi qawli, pada firmannya, wa'alamu annama ghanimtum min syai' fa'anna lillahi khumusah walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Ketahuilah dan ketahuilah bahwa apa yang kalian dapatkan dari sesuatu apapun berupa ghanimah, annama ghanimtum, apa yang kalian dapatkan dari sesuatu, min syai umum, mau tanah, rumah, aset dan seterusnya dari harta mereka, didapatkan ghanimtum, berupa ghanimah kalian dapatkan, fa anna lillahi khumusahu, maka milik Allah lah seperlimanya, walil rasul juga bagi rasulnya, walidzil qurba dan karib kerabatnya, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wabnis sabil dan anak-anak jalanan. Ya. Fahadzal fai yuqassam khamsatu aqsam. Maka fai ini dibagi menjadi lima. Ya. Lima pihak yang berhak, ya, padanya mendapatkan sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Ya. Disebutkan oleh Syekh, khumusun lillah wali rasulih, yang seperlima untuk Allah dan Rasulnya. Yusraf fi masalihi al muslimina al ammah, dan itu diputar, diterapkan, dibagikan pada kemaslahatan muslimin secara umum, ya. Tidak ditakyin, tidak ditentukan untuk apa, bagaimana, berapa-berapa. Ini seperlimanya. Jadi ini apa yang disebut dengan, ya, khumusul akhmas, atau dengan kata lain takhmisul khumus, seperlima dari seperlima, ya. Kenapa? Karena apa yang disebutkan dalam al-ghanimah, al-ghanimah itu ayat yang tadi disebut di Al-Anfal, annama ghanimtum, ya, min syai' fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul fil akhir. Apa-apa yang kalian dapatkan berupa ghanimah, maka milik Allah dan Rasulnya dan karib kerabat dan anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil adalah seperlimanya. Sisanya mana? 4/5-nya lil muqatilin, untuk para prajurit. Dan itu ada pembahasan tersendiri dalam bab ghanimah. Jadi 4/5-nya untuk yang langsung terjun dan ikut. Itu pada ghanimah. 4/5, ya. Dan itu ada pembahasan tersendiri, ya. Nah, ini tentang ghanimah. Nah, 1/5-nya ini untuk Allah dan Rasulnya, untuk karib kerabat Rasul, untuk anak-anak yatim, orang miskin dari miskin. Ada 5 bagian, ya. Nah, sehingga apa yang disebutkan 1/5, dari 1/5 ini 4/5-nya tadi kan untuk al-muqatilin dalam ghanimah. Nah, 1/5-nya ini yang berhak dari 1/5 itu ada 5 bagian. Nah, paham, ya? Ada 5 bagian. Falillahi wal rasul, Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua ini dan seterusnya. Nah, maka disebutkan di sini Syekh Sa'di khumusun lillah wal rasul. Apa yang disebutkan dalam ayat falillahi fa anna lillahi khumusahu wal rasul wal dzul qurba, ini ataf. Maka milik Allah lah 1/5-nya dan Rasul dan dzil qurba dan akhir. Maka yang 1/5 ini untuk Rasulnya, yusrafu fi masalihil muslimin, diserahkan dalam perkara urusan kemaslahatan muslimin sesuai dengan ijtihad imam. Di masa Rasul alaihissalam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Memang terjadi khilaf, Abu Hanifah menyebut terputus sepeninggal Rasul, ya tidak, hanya Baitul Mal saja. Tetapi para ulama yang lain menyatakan, ya kembali kepada Waliul Amr, ya. Ini dia mau bagikan kemana, ya, hal tersebut dari kemaslahatan muslimin. Adapun yang lainnya disebut setelahnya, wakumusun lidawil kurba, yang seperlima lagi, ya. Yani seperlima dari apa? Seperlima dari seperlima, paham ya? Bukan seperlima dari keutuhan semua, ya. Seperlima dari seperlima ini pada apa? Pada ghanimah. Tapi kalau pada alfi, ya, ya hanya lima bagian ini saja yang berhak. Sementara muqatili tidak diberikan. Itu perbedaan antara ghanimah dengan fai. Ya, kenapa? Karena para prajurit tidak mendapatkannya dengan ya kontak perang dengan mereka. Makanya itu yang disebut di tali di ayat fama aujaftum alaihim min khaili wala rikab. Ya, kalian tidak mendapatkannya dengan kalian mengerahkan kuda kalian, kuda tempur kalian, unta kalian, ya. Maka wajar ketika Allah memberikan atas hikmahnya, ya mereka enggak dapat. Itu kepada Rasul sesuai dengan gusan beliau. Dan kemudian ya sebagian ulama menyebutkan antara apa yang disebutkan sering untuk Allah dan Rasulnya ini dari yang berhak ada lima bagian, ya. Dan di sini Syekh menyebutkan seperlima yang untuk Allah dan Rasulnya, kemudian waktu muslim dabil kurba seperlimanya untuk orang-orang yang para kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahum Banu Hashim wa Banu Al Muttalib, ya. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Haitu kanu yusawwa fihi baina dhukurihim wa inati. Dibagi rata antara orang laki-laki mereka dan para wanita mereka dari karib kerabat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul terbukti dan jelas dari jalurnya, dari keturunan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Dan yang berikutnya, wa inna madakala Banu Al-Muttalib fi khumsil khums ma'a Bani Hashim, dimasukkan Bani Muttalib pada seperlima dari seperlima, ya, tersebut ma'a Bani Hashim bersama Bani Hashim, walam yadkhul baqiyat Bani Abdi Manaf, sementara yaitu kabilah-kabilah lain dari anak-anaknya Abdul Manaf, ya, kakek kesekian Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain Bani Hashim ada lagi yang lainnya, tapi tidak masuk, hanya Banu ya Muttalib saja, ya. Kenapa? Li'annahum syaraku Bani Hashim fi dukhulihim syar, karena mereka dulu ya bergabung dengan Bani Hashim di lembah ketika diboikot, ya, kaum muslimin, siapa saja yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu diboikot oleh orang-orang kufar Quraisy, ya, tidak boleh ada makanan masuk dan tidak boleh keluar. Mereka enggak boleh jual, enggak boleh datang beli. Sampai anak-anak nangis kelaparan, ya, dan seterusnya, ya. Tahun keboikotan, ya. Sampai di antara mereka sendiri ada yang Allah berikan ya rasa ibah, tidak tega sehingga dirobek-robek itu apa namanya perjanjian tersebut, ya. Nah, Bani Muttalib sekalipun banyak dari mereka saat itu belum masuk al-Islam, tapi mereka mengikuti bersama muslimin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Maka Bani Al-Muttalib itu kabilahnya kakek-kakeknya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Al-Muttalibi, ya. Dan itu sementara Bani Hashim dari jalur lain, mereka semua anak-anak dari Abdi Manaf. Namun hanya Bani Al-Muttalib yang ikut bersama Bani Hashim di lembah tersebut. Hina ta'aqadat Quraisy ala hajrihim wa adawatihim, ketika Quraisy membuat perjanjian, membuat ketetapan untuk mereka diboikot dan dimusuhi, ya. Panasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ghairihim, maka mereka Bani Muttalib menolong Bani Hashim, ikut bersama Bani Hashim, berbeda dengan kabilah selain mereka. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Abdul Muttalib, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan Bani Abdul Muttalib, innahum lam yufariquni fi jahiliyatin wala islam, sesungguhnya mereka Bani Muttalib tidak pernah memisahkan diri dari aku, baik di masa jahiliyah dulu, tidak pula di masa-masa Islam, ya, mereka selalu, ya, tidak pernah meninggalkan aku, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. maka mereka dapat bagian tersendiri. Ya. Ini khumus yang ke dua. Ya. Tadi untuk yang pertama untuk Allah dan Rasul. Terserah dari Rasulullah SAW, dan selain Abu Hanifah setelah itu dipegang oleh Waliul Amr. Ya. Pimpinan muslimin, penguasa muslimin, sudah untuk dia, dan mana yang dia pandang akan dia berikan. Karena dengan kepemimpinannya tegak ya ghazwah ataupun apa jihad tersebut. Adapun khumus yang kedua bagian adalah untuk karib kerabat ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wa khumusul lil fuqara il yatama, untuk orang-orang fakir ya ataupun anak-anak yatim. Lil fuqara il yatama wa hum man la aba lahu wa lam yablugh. Ya, adapun di ayat umum ya disebut anak-anak yatim wal yatama umum. Ya. Namun Syekh Sa'di, wallahualam mungkin ijtihad beliau, beliau menyebutkan anak-anak yatim yang fakir, fuqara il yatama. Ya. Wahum siapa itu yatama? Jamak dari yatim. Wahum man la aba lahu wa lam yablugh. Orang yang ditinggal meninggal bapaknya dan belum baligh. Itulah definisi yatim, ya. Man mata abuhu wa lam yablugh. Yang bapaknya meninggal dunia tidak punya bapak sementara dia belum baligh. Dan termasuk dulu Rasulullah SAW mengalami yang demikian. Beliau ditinggal meninggal ayahnya dan seterusnya ketika masih kecil. Namun tentunya orang yang sudah baligh tidak disebut anak yatim. Kalau sudah baligh ya, sudah 17 tahun, 18 tahun, sudah mimpi basah, sudah baligh, meskipun sudah enggak punya bapak, tidak disebut anak yatim. Dia sudah baligh. Maka anak yatim adalah yang belum baligh dan tidak punya bapak. Mereka ini bagian ketiga yang berhak dari khumus tadi. Wa khumus lil masakin, dan seperlima lagi yang keempat adalah untuk orang-orang miskin. Dan mereka orang-orang miskin adalah orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan mereka, meskipun mereka memiliki pendapatan. Setiap orang fakir pasti miskin, ya, dan belum tentu seorang miskin itu fakir, ya. Karena orang fakir lebih memprihatinkan dibandingkan dengan al-miskin, ya. Orang fakir yang tidak memiliki pemasukan sama sekali, pengangguran atau yang lain, meskipun mereka punya aset, tapi mereka tidak punya penghasilan. Ya. Adapun al-masyakin, orang miskin punya pendapatan, punya penghasilan, tapi belum bisa mencukupi atau dikatakan oleh Syekh Utsaimin, bisa jadi juga orang fakir punya pendapatan, tapi belum bisa mencukupi separuh dari kebutuhan mereka. Bisa pengangguran sama sekali tidak punya pendapatan, bisa punya pendapatan tapi setengah kebutuhannya pun tidak cukup, itu fakir. Ini yang dikatakan Syekh Utsaimin. Ada pun orang miskin yang punya pendapatan dan bisa mencukupi separuh lebih dari kebutuhan mereka, tapi belum cukup, masih belum cukup. Misalnya kebutuhan ya keluarganya seminggu 500, dia punya dapat pemasukan 300 misalnya, ya. Maka ini sudah separuh lebih, maka ini masuk miskin, ya. Untuk diri kebutuhan keluarganya seminggu 500, dia cuma 500 ribu misalnya, dia punya gaji pendapatan seminggu 300, itu sudah separuh lebih, maka ini miskin, ya. Adapun yang pengangguran tidak punya pendapatan atau hanya punya ya, tidak mesti kadang 100, kadang 200, kurang dari 500, maka ini fakir. Dan mereka semua berhak. Jika miskin saja dapat berhak, apalagi yang fakir. Ini bagian yang keempat dari khumus. Wasahmun li abna'is sabil, ya. Dan satu saham lagi yang terakhir adalah untuk abna'us sabil. Anak jalan siapa yang dimaksud? Wahum al-ghuraba al-munqati' bihim fi ghairi awtanihim. Mereka lah orang-orang asing yang terputus dari dalam perjalanan mereka, ya, menuju kampung halaman mereka, di tengah perjalanan kehabisan uang, kehabisan bekal atau kecopetan atau yang seterusnya, meskipun bukan anak-anak. Disebut ibnus sabil bukan maksudnya ibn di sini betul-betul anak, tapi ini adalah anaknya jalan. Dan tentunya jalanan tidak punya ya, anak sungguhan, tapi itu kinayah, ungkapan, ya. Seperti Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ya, dunia punya lid dunya abna walil akhirati abna fakunu abna al akhirah wala takunu abna ad dunya. dunia punya anak-anak, akhirat punya anak-anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian jadi anak-anak dunia. Ya, orang yang ya butuh mengejar, mencari dengan dunia tanpa mau memperhatikan urusan akhirat. Ya, jadilah kalian anak-anak akhirat. Ya, begitu. Maksudnya di sini disebut Ibnu Sabil, anak jalanan, ya. Meskipun sudah dewasa, disebut anak jalanan orang yang kehabisan bekal atau dalam perjalanan dan tidak mencukupi untuk melanjutkan perjalanannya, ya, menuju tujuannya, ya, entah kecopetan atau kehabisan bekal dan seterusnya. Ini bagian yang kelima dari apa yang disebutkan takhmis al-fai', pembagian lima dari al-fai' tersebut. Dan wallahualam bissawab, yang saya pahami dari apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau memandang bahwasanya lima bagian itu dibagi rata, seperlima lillahi walil rasul, ya, dan tidak beliau sebutkan ya kalau sepeninggal Nabi bagaimana, tidak disebutkan oleh beliau. Karena ya, terjadi khilaf, ya. Setelah Abu Hanifah berpandangan terputus, setelah Rasul tidak digantikan imam, tapi ke Baitul Mal muslimin, ya. Terserah untuk kemudian penguasa bagikan Baitul Mal untuk apa? Pembangunan masjid-masjid atau memberikan para muadzin atau membangun jalan atau memberikan beli senjata untuk negara atau yang lainnya, ya terserah. Namun sebagian menyebutkan ini juga dapat bagian adalah waliul amr, penguasa tertinggi, pengganti sebagaimana dulu di masa Rasulullah SAW sepeninggal Nabi maka setelahnya digantikan. Kemudian yang setelahnya seperlima kerabat, kemudian seperlima anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Zahirnya Syekh Hasadi membagi seperlima bagi rata. Ya. Dan sebagian ulama menyebutkan tidak mesti bagi rata. Itu kembali kepada ijtihad Amir. Yang penting tidak keluar dari lima ini. Ya. Dan muqatilin prajurit nggak dapat. Ya. Tapi dari lima ini yang berhak mendapatkan harta fei. Ya. Tanpa harus dibagi rata. Kita lanjutkan dari pembahasan al-fai' dan ghanimah tersebut, yang pada intinya apabila pembahasan terkait dengan fai', ada lima pihak yang berhak untuk diberi, dan para ulama menegaskan tidak diberikan kepada selain lima tersebut. Ya. Lillahi wal rasul, baitul mal, muslimin, kemaslahatan muslimin. Yang kedua adalah kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait. Dan yang ketiga anak-anak yatim. Yang keempat adalah orang-orang miskin. Dan yang kelima Ibnu Sabil. Tidak keluar bagi selain mereka. Tidak boleh diberikan kepada ahli zakat, sebagaimana ahli zakat tidak diberikan kepada Ahlul Bait. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama Syafi'i, ya, juga dalam hal ini. Ya, masing-masing telah ada ketetapannya dari dalam syariat. Baik. Sehingga seperti misalnya al-gharim, ya. Orang yang gharim, yang bangkrut dalam kondisi dia tidak miskin, punya pendapatan mencukupi untuk sehari-hari, tapi punya utang gede, bukan masuk dalam bab ini, ya. Kemudian ya beberapa hal yang disebutkan dari ahli zakat, ya. Maka masing-masing ada, dan anak yatim tidak masuk dari ahli zakat. Ya. Tidak masuk dari ahli zakat, tetapi masuknya dalam harta fei ini. Ya, kemudian ada pun harta fei, maka tidak boleh keluar dari lima jenis tadi. Ada pun pembagiannya khilaf sebagaimana tadi kita sebut, apakah harus dibagi rata seperlima seperlima lima bagian atau masing-masing dari mereka. Dan kembalinya kepada ijtihad Amir, penguasa pemerintah, ya. Yang membaginya tidak keluar dari lima tersebut. Adapun pada ghanimah yang didapatkan setelah pertempuran, ya, maka yang demikian pembagiannya seperlimanya tadi ditambah empat perlimanya untuk para prajurit, ya, untuk yang langsung terjun ikut berperang empat perlimanya, ya, banyak, ya, tapi seperlimanya yang tadi. Adapun harta fei prajurit tidak dapat, tapi seperlimanya semuanya adalah lima bagian yang hanya seperlima dari ghanimah tadi. Tapi kalau pada harta fei, ya, maka seluruhnya ada mereka yang dapatkan bagian dari lima bagian tersebut. Ini berbeda antara fei dengan al-ghanimah. Kemudian dikatakan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian kitab-kitab para ulama Rasulullah menyebutkan bahwasanya di Bani Nadir beliau bagi untuk nafkah keluarga beliau di apa namanya selama setahun, dan kemarin telah disebutkan juga di awal bahwasanya harta baik daripada Ghazwah Bani Nadir itu khalisatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya betul-betul sepenuhnya untuk Rasul alaihi wasallam. Kanat Bani Nadir khalisatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa linawaibihi wa masalil muslimin, untuk bagian yang beliau pandang ya butuhkan dan kemaslahatan muslimin, ya itu Syekh sebutkan di sebelum-sebelumnya pernah kita baca, walam yukhammisha li'annallah afa'aha alih, dan Allah tidak membagi seperlima. Ini yang dimaksud seperlima, itu maksudnya seperlimanya khusus, empat perlimanya untuk muqatilin, tidak ya, tetapi ini diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berhak adalah lima bagian tadi, dan termasuk yang menguatkan pendapat tidak harus dibagi rata ya seperlima, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaginya untuk beliau dan nafkah keluarganya selama setahun, kemudian untuk persenjataan kaum muslimin, dan beliau hanya bagi kalangan Ansar ya dan Muhajirin, saya kurang ingat ya, dan kalangan Ansar hanya dibagi dua orang yang betul-betul membutuhkan. Kalangan Ansar hanya dibagi dua orang dari mereka ya. Ini terkait dengan hal tersebut. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sadir Ta'ala, wa inna ma qaddarallahu hadha takdir wa hasra alfi bi haula'il muayyanin likai la yakuna dulah ya. Ditakdirkan Allah dengan ketetapan seperti itu, dibatasi harta fai hanya bagi mereka-mereka yang disebut tadi ya, lillahi wa rasul, lizil qurba, yatama, masakin, ibnu sabil. Kenapa ditunjuk untuk bagian mereka? Kaila yakuna dulah, ay mudawalah waqti sasan, agar tidak hanya berputar dan dikhususkan bainal aghniyai minkum, di tengah orang kaya di antara kalian saja. Fa innahu law lam yuqaddirhu litadawulat latadawalathu al-aghniyau al-aqwiya. Tentulah itu hanya akan di ya dikuasai, diputar oleh orang-orang kaya dan kuat di antara kalian. Wala ma hasala li ghairihim min al ajizin minhu syai, dan tentunya ya, yang demikian orang-orang yang lemah dari mereka tidak akan dapat bagian. Wa fi dzalika min al fasad ma la ya'lamuhu illallah, dan tentunya pada perkara itu menimbulkan kerusakan yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya, ada banyak akan timbul kerusakan ya, mungkin kemudian orang-orang miskin tidak dapat bagian, kemudian hasad menimbulkan perpecahan, bahkan mungkin merampok, mereka mencuri orang-orang kaya dan seterusnya, berbeda dengan ketika mereka dapat bagian. Kama anna fi ittiba'i amrillah wa syar'ih minal masalih ma la yadkhul tahtal hasad, sebagaimana pula dengan mengikuti perintah Allah dan syariatnya terdapat padanya berbagai kemaslahatan yang ma la yadkhul tahta al hasad, yang tidak dapat dihitung, tidak dapat dibatasi betapa banyak kemaslahatan didapatkan dengan mengikuti perintah Allah dan syariatnya. Walidzalika amarallahu bil qaidatil kulliyah wal aslil am. Oleh karenanya Allah tutup ayat ini dengan sebuah kaidah ya. Allah perintahkan dengan sebuah kaidah umum dan pokok dasar prinsip yang umum. Maka Allah mengatakan di akhir ayat ke-7 ini ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa saja yang Allah berikan ya, kepada kalian melalui Rasulnya, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalian darinya, maka berhentilah. Wa hadza syamilun li usuluddin wa furu'i, dan ini bukan hanya dalam pembagian beliau terhadap harta fai. Ini kok Nabi saja yang dapat dibagi ke sana sini, kita enggak? Diperintahkan kaum muslimin, para sahabat pada khususnya saat itu, dan muslimin pada umumnya. Dan bukan hanya kasus pembagian harta fai, tapi pada semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan Nabi, maka demikian ambillah, terimalah dengan lapang dada, terimalah, ikuti. Dan apa yang dilarang beliau, maka jauhilah. Dan ini bukan hanya dalam pembahasan pembagian fai, tapi semua mencakup perintah dan larangan beliau alaihi salatu wasallam. Syamilun li usuluddin wa furu'ih. Ya, usul din dan furu'nya, zahir dan batinnya. Wa anna ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyan 'alal ibadil al-akhdhu bihi wattiba'u. Dan segala yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wajib aini bagi setiap hamba-hamba untuk mengambilnya, ajaran Nabi tersebut alaihi salatu wasallam, dan mengikutinya. Wala tahillu mukhalafatuh, tidak halal menyelisih syariat yang dibawa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna nassar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai' kana sillahi ta'ala. Ini juga dalil bahwa apa yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas hukum sesuatu itu sebagaimana nas dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala. La rukhsata li ahadin, tidak ada rukhsah keringanan bagi seorang pun. Wala uzra lahu fi tarkih, tidak pula uzur untuk meninggalkannya. Wala yajuzu taqdim qawli ahadin ala qawli, dan tidak boleh mendahulukan ucapan seorang manapun di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah summa amara bi taqwahu allati biha imaratil qulub wal arwah. Setelah itu ditutup ayatnya dengan Allah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan kunci kemakmuran kalbu dan ruh, ya, dalam urusan dunia dan akhirat. Wabiha sa'adatud da'imah wal fawz al-azim, terdapat dengan sebab takwa kebahagiaan yang terus menerus, kesuksesan yang besar, ya, di dunia dan di akhirat. Wabi idha'atiha asyaka al-abadi, sebaliknya dengan tidak bertakwa kepada Allah, meninggalkan takwa kepada Allah, akan mendatangkan yaitu kesengsaraan yang abadi. Wal azab syarmadi, begitu pula siksaan yang terus menerus. Faqala, maka Allah menutup ayatnya dengan firman-Nya, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah keras siksanya. Ala man taraka taqwa wa atara ittiba'al hawa, bagi orang yang meninggalkan takwa dan lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Maka ini tadi kejadiannya khusus terkait dengan ghazwah Bani Nadir dan pembagian fai. Para sahabat diperintahkan nurut, nerima, mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang beliau larang. Dan ditutup dengan kaidah umum, mencakup segala yang diperintah Nabi, kerjakan, terima, dan apa yang dilarang Nabi, meskipun bukan dalam fikih khusus jihad, dalam semua hal hendaklah diterima dan diikuti. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.